Halimah tersebut ke kampungnya dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah selama masa penyusuannya, yaitu 2 tahun. Tayyib, sebelum kita lanjutkan menjelaskan tentang as-sirah, mungkin ada yang bisa setor hafalannya. Siapa yang hafal? Hah? Pak Asdiman mungkin hafal. Hah? Tidak ya? Siapa yang hafal? Hah? Bu Ayub mungkin. Hah? Aina Muhammad, aina Muhammad al-Imam. Tafadhal Muhammad al-Imam, laysa al-Ma'bari. Naam, tafadhal. Ah, Muhammad yang satu. Tafadhal. Hah? Belum. Khair insyaallah. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa saya enggak tahu sebelumnya sudah masuk ke penjelasan tentang Halimah Sa'diyah. Hah? Oh, belum sama sekali. Baik. Yang kedua, Halimah As-Sa'diyah, dan dia yang berasal dari Bani Sa'ad yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di masa-masa penyusuannya. Diterangkan oleh Muhammad bin Ishaq rahimahullah taala tentang kisah perjalanan Halimah As-Sa'diyah dalam mencari anak susuan. Merupakan kebiasaan bangsa Arab ketika itu, di mana mereka biasa menitipkan anaknya kepada wanita tertentu untuk disusui. Dan di sana ada wanita-wanita yang biasa mencari anak-anak untuk disusui pada masa-masa mereka memiliki ASI. Nah, termasuk dalam hal ini Halimah As-Sa'diyah. Diberitakan oleh Muhammad bin Ishaq dari Ibn Abi Jahm, maula dari seorang wanita dari Banu Tamim, kanat 'inda al-Harith bin Hatib, yang wanita dari Banu Tamim ini merupakan istri dari Al-Harith bin Hatib. Wa kana yuqalu maula Al-Harith bin Hatib. Qala haddathani man sami'a Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib yaqul, telah memberitakan padaku orang yang mendengarkan Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, ia mengatakan hudditsu an Halimah binti Al-Harith ummi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati arda'athu. Aku diberitakan dari Halimah bintul Harith, ibunda Rasulullah, yaitu ibu susuannya Halimah bintul Harith As-Sa'diyah, yang telah menyusuinya. Annaha qalat, bahwa ia bercerita, qadimtu Makkah fi niswatin min Bani Sa'ad ibn Bakr, naltamisu biha ar-rud'ana fi sanatin syahba, bahwa aku datang ke kota Makkah bersama dengan sekelompok wanita dari Banu Sa'ad bin Bakr, di mana kami mencari anak-anak yang bisa disusui. Fi sanatin syahba, dan pada tahun itu merupakan tahun kekeringan, paceklik. Faqadimtu ala atanin liqamra kanat azimmat ar-raghbi, maka aku pun datang dengan mengendarai keledai, keledai yang qamra. Qamra yaitu keledai yang berwarna putih, berwarna putih ke yang lebih mengarah kepada hijau, warnanya putih ke hijau-hijauan. Kanat azimmata ar-raghbi, di mana keledai ini keledai yang sangat lambat sekali jalannya. Seringkali kalau Halimah Sa'diyah mengendarai keledai tersebut, sering tertinggal paling belakang. Dia lemah untuk menyusul keledai-keledai yang lainnya yang dikendarai oleh para wanita yang bersamanya. Wa ma'i sabiyun lana wa syarifun lana, dan bersamaku ketika itu anak yang kami miliki, anak kecil yang juga disusui oleh Halimah Sa'diyah, dan syarifun lana, kami juga membawa syarif. Yang dimaksud syarif yaitu unta yang telah berusia cukup, unta betina, di mana unta ini biasa dipersiapkan untuk memerah air susunya. Mungkin di perjalanan mereka memerlukan air susu untuk mereka minum, maka unta ini pun dibawa serta. Wallahi ma nanamu lailana dhalika ajma' ma'asabiyina dhalik, demi Allah, di malam itu kami tidak tidur, kami bersama anak kami. Ma yajidu fi tadi ma yughnihi, mengapa sampai tidak tidur? Karena Halimah As-Sa'diyah tidak memiliki air susu yang mencukupi anaknya. Wala fi syarifina ma yughadhi, dan tidak pula pada unta yang kami bawa memiliki air susu yang mencukupi anak tersebut. Akhirnya anaknya rewel semalaman terus dalam keadaan menangis kekurangan ASI. Faqadimna Makkah, maka kami pun tiba di kota Makkah. Fa wallahi ma alimtu minna imra'atan illa wa qad urida 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku tidak mengetahui satu pun dari kalangan kami, dari kalangan para wanita, melainkan telah ditawarkan kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya telah ditawarkan. Ini ada seorang anak yang bisa disusui, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setiap dari wanita tersebut menolak. Tidak ada yang ingin mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai anak susuannya. Fa idza qila innahu yatim, dikatakan kepada mereka bahwa ini anak yatim. Begitu mendengar bahwa Rasulullah ini anak yatim, taruknya kami pun meninggalkannya. Tidak ada yang mau. Wa qulna, kami mengatakan, ma asa an tasna' ilaina ummu, apa yang bisa dilakukan oleh ibunya? Ibunya bisa ngapain? Yang biasa menjadi tulang punggung rumah tangga itu adalah ayahnya. Ayahnya yang bekerja, ayahnya yang berpenghasilan. Dia sudah tidak punya ayah. Bisa apa ibunya? Sementara mereka mencari anak susuan bukan hanya sekedar untuk menolong, tapi memang mereka ingin mencari penghidupan, mencari dunia dari memberi air susu mereka tersebut. Innama narjul ma'ruf min abil walad, yang kami harapkan dari kebaikan, dari mendapatkan harta itu dari ayah anak. Fa amma ummuhu famadha asa an tasna' ilaina, adapun ibunya apa yang dia bisa lakukan? Akhirnya mereka semuanya menolak, tidak ada yang mau mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma baqiya min sawahibatin mura'atun illa akhadhat radi'an ghairi, demi Allah tidak lagi tersisa dari teman-teman wanitaku melainkan mereka telah berhasil mendapatkan anak susuan kecuali aku, kecuali Halimah Sa'diyah, satu-satunya yang masih belum mendapatkan anak untuk disusui. Falamma lam ajid ghairahu qultu li zawjil Harith bin Abil Uzza, tatkala aku tidak mendapati selain Muhammad, maka aku pun mengatakan kepada suamiku Al Harith bin Abdul Uzza, wallahi inni la akrahu an arji' min baini sawahibati laysa ma'i radhi'. Kata Halimah, demi Allah aku tidak suka kembali berkumpul dengan teman-teman wanitaku sementara saya tidak punya anak susuan. Yang lain sudah mendapatkan semua. Ya. Jadi Halimah mengkhawatirkan nanti dicibir, nanti direndahkan, doa kamu tidak dapat, kami semua mendapatkan anak susuan. Nah, ini yang membuat Halimah merasa malu. La antaliqanna ila dhalikal yatim fala akhudannahu. Ya, kata Halimah, kalau begitu saya akan mengambil anak yatim tersebut. Saya akan menjadikannya sebagai anak susuan saya. Faqala, kata suaminya, la alaik, tidak mengapa bagimu, silakan. Fadhahabtu fa akhadtuhu. Maka aku pun pergi untuk mendatangi rumahnya dan aku pun mengambilnya. Fa wallahi ma akhadtuhu illa anni lam ajid ghairah. Demi Allah, aku tidak mengambilnya melainkan disebabkan karena tidak ada alternatif yang lain. Sudah tinggal itu satu-satunya. Jadi bukan karena melihat ada tanda-tanda tertentu, tidak. Pada asalnya Halimah pun tidak ingin mengambilnya. Namun karena tidak ada alternatif, tidak ada lagi anak yang lain, maka ia pun mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama huwa illa an akhadtuhu faji'tu bihi rahli fa aqbala alaihi thadiyaya bima syaa Allah min laban. Maka tidak berapa lama kemudian aku mengambilnya, lalu aku membawa ke kendaraanku, maka terasa mengalir air susu dari dua payudaraku. Subhanallah. Baru dia membawanya dan dia naikkan di atas kendaraannya, maka kata Halimah, fa aqbal alayya thadiyaya bima syaa Allah min laban. Maka kedua payudaraku itu, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan air susu. Fa syariba hatta rawi wa syariba akhuhu hatta rawi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminum dari air susu Halimah sampai merasa puas. Lalu diserahkan lagi kepada saudaranya, yaitu anak dari Halimah. Dan dia pun meminumnya sampai merasa puas. Wa qama sahibi ila syarifina tilka. Lalu kemudian suamiku mendatangi unta betina yang kami bawa. Fa idza innaha lahafil. Ternyata di bagian payudara unta tersebut juga berisi penuh air susu. Subhanallah. Barakah. Fa halaba ma syariba wa syaribtu hatta rawina. Maka suami Halimah pun memerah air susu tersebut, lalu beliau meminum dan aku juga meminum sampai kami semua merasa puas. Fabidna bi khairi lailatin. Maka kami pun menginap di malam tersebut seakan-akan itu merupakan malam terbaik. itu malam terbaik. Faqala sahibi, maka suamiku berkata, ya Halimah, wallahi inni la araki qad akhadti nasamatan mubarakah. Wahai Halimah, demi Allah, sesungguhnya aku melihatmu telah mengambil sebuah atau seorang keturunan yang penuh berkah. Alam tarai ma bitna bihil layla minal khair hina akhadna, tidakkah kamu perhatikan kita berada di malam hari ini merasakan kebaikan semenjak kita mengambilnya. Falam yazalillahu azza wa jal yaziduna khaira, maka Allah azza wa jal senantiasa menambahkan kebaikan untuk kami. Dan benar, itu adalah keberkahan. Keberkahan ya ikhwan, kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dalam sebuah rumah tangga. Dan keberkahan itu tidaklah ditinjau dari banyaknya harta yang dimiliki. Berapa banyak mereka memiliki harta, yang mungkin saja kebanyakan dari harta tersebut berasal dari penghasilan yang tidak halal. Namun mereka tidak merasakan kebaikan dalam kehidupannya. Kegelisahan, tidak merasakan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Padahal harta mereka melimpah. Kehidupan mereka mewah. Ya. Namun mereka tidak merasakan tuma'ninatul qulub. Maka itu menunjukkan tidak ada keberkahan dalam kehidupan. Kadang-kadang seorang memiliki harta atau berpenghasilan yang besar, namun seakan-akan menguap begitu saja. Mereka tidak mengerti mau diarahkan kemana harta itu. Dia tidak memperhatikan dari mana dia memperoleh, halal atau haram. Dan dia bingung mau diinfakkan kemana. Akhirnya diarahkan kepada hal-hal yang haram. Ini menunjukkan bahwa harta tersebut merupakan harta yang tidak berberkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh telah beruntung seorang muslim dan diberi rezeki yang cukup, tidak melimpah namun cukup, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia menggantungkan dirinya kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga dia merasakan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Kebahagiaan hidup itu ma'asyarul ikhwah rahimakumullah sama sekali tidak ditinjau kepada harta tersebut. Namun kebahagiaan yang hakiki adalah ketika seorang menggantungkan dirinya kepada Allah. Ketika Allah Azza wa Jal meridainya, mencintainya, sehingga Allah memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Meskipun kehidupannya pas-pasan, namun dia merasakan nikmat yang luar biasa. Nikmat dengan ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dalam menjalankan aktivitasnya merasakan waktu-waktu yang berlalu itu terasa bermanfaat, dia merasakan bahwa dia melewati waktu-waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, antara satu ibadah menuju kepada ibadah yang lain. Maka itu menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberi keberkahan dalam kehidupan itu. Kadang-kadang seorang tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia tidak pernah terfikir untuk melakukan ibadah. Sholat tidak terfikirkan oleh dia. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi petang tidak terfikirkan oleh dia. Untuk mengerjakan sholat di pagi hari, sholat duha misalnya, tidak terfikirkan oleh dia. Yang ada dalam pikirannya adalah dunia, dunia, dunia. Apa yang harus dia lakukan dalam aktivitas dunianya hari ini? Pekerjaan apa yang bisa menghasilkan uang? Yang ada dalam pikirannya adalah uang, uang, uang, dunia. Maka dia tidak menggantungkan dirinya kepada Allah. dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla yang akan mencukupinya, Allah yang memeliharanya. Maka perhatikan dalam kisah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak yatim. Kalau dihitung secara dunia, memelihara anak ini tidak menghasilkan uang. Tidak menghasilkan. Namun subhanallah, perhatikan Allah Azza wa Jalla memberi keberkahan. Boleh jadi ya ikhwan, harta yang sedikit, yang halal, yang penuh berkah, itu menghasilkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ia diberi kesehatan, ya. Nah, ia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak-anak yang saleh, istri yang salihah. Dan boleh jadi seseorang diberi harta kekayaan yang melimpah. Namun harta itu kayak menguap begitu saja. Yang ini sakit, itu sakit, ini bermasalah, itu bermasalah. Ya, rumah tangga hancur berantakan. Tidak ada ketenangan, tidak merasakan ketentraman dalam kehidupan. Maka oleh karena itu masyarakat ikhwan rahimakumullah, yang terbaik dalam kehidupan ini manakala seorang hamba senantiasa menggantungkan dirinya kepada Allah, meyakini bahwa Allah Azza wa Jal yang menjaganya, yang memeliharanya, ya. Jangan menggantungkan diri kepada manusia. Menggantungkan diri kepada manusia akan mengecewakan. Namun seorang menyandarkan dirinya kepada Allah, Allah Azza wa Jal tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Maka suaminya mengatakan, Halimah, demi Allah, aku melihat engkau telah mengambil seorang keturunan yang penuh berkah. Thumma kharajna raji'ina ila biladina, kemudian kami kembali ke kampung halaman kami. Fawallah, la qata'at atani ar-ragba hatta ma yata'allaqu biha himarun. Demi Allah, kendaraan keledai yang aku kendarai itu tidak ada satupun dari keledai-keledai yang lainnya yang mampu mengalahkannya. Sampai keledai Halimah yang tadinya paling lambat, paling cepat pada saat dia melakukan perjalanan pulang, sampai mengalahkan yang lain. Hatta inna sawahibati la yaqulna, sampai teman-teman perempuanku mereka mengatakan kepadaku, "Waihak ya binta Abi Dhuaib." Ada apa ini wahai bintu Abi Dhuaib? Waihak. Ya, waihak ini ucapan ucapan kasih sayang atau ucapan rahmat. Waihak ya binta Abi Dhuaib. Ahadihi atanuka allati kharajti 'alayha ma'ana? Apakah keledai ini yang kamu gunakan ketika kita keluar bersama berangkat? Kata Halimah, "Na'am, wallahi innaha hiya." Demi Allah, ini juga. Artinya tidak mengganti keledai yang lain. Ini juga keledai yang saya gunakan. Yang tadinya paling lambat sekarang justru mengalahkan keledai yang lain. Fa yaqulna wallahi innalaha la sya'nan. Maka mereka mengatakan, demi Allah, keledai ini kelihatannya ada sesuatu yang lain, yang berbeda. Hatta qadimna arda bani Sa'din, hingga kami pun tiba di kampung Banu Sa'ad. Wa ma a'lamu ardan min ardillahi azza wa jal ajdaba minha. Aku tidak mengetahui ada satu permukaan bumi dari bumi Allah Subhanahu wa taala yang paling kering, kerontang daripada kampung Bani Sa'ad itu. Fa in kanat ghanami la tasrah thumma taruhu shiba'an labanan. Namun ketika kambingku ini keluar, ya, kebiasaan mereka kambing itu dikeluarkan untuk mencari makan. Keluar untuk mencari makan. Lalu kemudian kambing-kambing tersebut kembali dalam keadaan seluruh kambing-kambing itu kekenyangan. Dan penuh berisi air susu. Fanahlibu ma syi'na wa ma haulana ahadun tabiddu lahu syatun biqatrati laban. Maka kami pun memerah sesuka kami. dari susu kambing. Sementara di sekitar kami tidak seorang pun yang memiliki kambing yang di sana ada air susunya. Walaupun setetes air susu, tidak ada satupun. Wa inna aghdamahum la taruhu ji'an. Sementara kambing-kambing mereka itu pada saat kembali masih dalam keadaan kelaparan. Berbeda halnya dengan kambing-kambing milik Halimah As-Sa'diyah. Hatta innahum la yaquluna li ru'atihim, hingga mereka mengatakan kepada para pengembala kambing-kambing mereka, "Unzur haitsu tasrahu ghanamu ibnati Abi Dhu'aib." Coba kalian perhatikan, di mana kambing-kambing Ibnu Abi Dhu'aib, maksudnya Halimah, itu dikeluarkan di padang mana? Kok sampai kambing-kambing mereka ketika kembali sudah dalam keadaan kekenyangan? Dilepaskan di mana? Fasrahu ma'ahum, maka kalian ikuti kambing-kambing mereka. Fayasrahuna ma'agana min haitsu tasrah, fayurihuna aghnamahum jia'an wa ma fiha qatratu laban, wa taruhu ghanami shiba'an labanan, fanahlibu ma syi'na. Lalu kambing-kambing mereka ini diikutkan bersama dengan kambing-kambing milik Halimah. Ketika kembali masih juga kambing-kambing mereka dalam keadaan kelaparan dan tidak ada setetes air susu pun dari kambing-kambing tersebut. Sementara kambingku kembali dalam keadaan kenyang dan penuh berisi air susu. Masalah-masalah keberkahan. Meskipun satu tempat, ini enggak dapat berkah, yang ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun memerah sesuka kami. Falam yazalillahu azza wa jalla yurina al-barakah wa nata'arrafuha hatta balagha sanatain. Maka Allah azza wa jalla senantiasa memperlihatkan dalam rumah tangga kami keberkahan, dan kami mengetahui sekian banyak keberkahan yang kami alami hingga Rasulullah mencapai usia 2 tahun. Sudah cukup. Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilain. Para wanita mereka menyusukan anak-anak mereka dalam masa 2 tahun. Setelah berusia 2 tahun, maka anak itu berusaha untuk disapih, dipisahkan dari menyusui, mengambil air susu dari ibunya. Nah, ini sudah perjanjian yang ditetapkan antara orang tua dengan ibu-ibu susuan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai usia 2 tahun. Fakana yashibbu syababan la yushbihul ghilman, dan beliau itu pertumbuhannya cepat, ya, tidak menyerupai pertumbuhan anak-anak biasanya. Fa wallahi ma balagha sanataini hatta kana ghulaman jafra. Demi Allah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai usia 2 tahun hingga ia telah menjadi seorang anak yang kuat, jafran, anak yang kuat. Faqadimna bihi ala ummi, setelah memasuki usia 2 tahun, maka kami pun membawanya dan mengembalikan ke ibunya. Ini yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz, wa ba'da amaini ghada fatiman adat bihi murdi'uhu saliman. Maka setelah beliau mencapai usia 2 tahun, maka dia pun telah disapih, lalu kemudian dibawalah kembali oleh ibu susuannya, yaitu Halimatun li ummihi wa adat, yaitu Halimah mengembalikan kepada ibunya. Wa nahnu adhannu syai'in bihi, dalam keadaan kami paling kikir, artinya paling berat untuk mengembalikan Rasulullah kepada ibunya ini, karena mereka merasakan keberkahan, sehingga Halimah sangat berharap semoga masih memungkinkan untuk dikembalikan. Jadi mereka membawa karena sesuai perjanjian 2 tahun dikembalikan. Namun Halimah berkeinginan, ya, semoga anak ini masih bisa dirawat dan dipelihara, dibawa kembali. Mimma ra'ayna fihi minal barakah, karena kami menyaksikan keberkahan yang terdapat pada anak ini. Falamma ra'athu ummuhu qulna laha ya dha'ir ya dha'ir, maka ketika dilihat oleh ibunya, maka kami pun mengatakan kepadanya, ya dha'ir, دعينا بابننا هذه السنة الأخرى. Wahai dhi'ir, dhi'ir panggilan bagi seorang ibu yang menyusui. Wahai dhi'ir, biarkanlah kami ingin memelihara anak ini tahun ini. Artinya tambah tahun ini kami akan memeliharanya. Fa inna nakhsha 'alaihi auba'an auba'a Makkah, karena sesungguhnya kami mengkhawatirkan jangan sampai anak ini terkena wabah penyakit di Mekah. Itu alasan yang disampaikan oleh Halimah. Ini jangan sampai terkena penyakit wabah di Mekah. Kesian, masih kecil. Biarlah saya bawa tahun ini. Saya bawa kembali. Fa wallahi ma zilna biha hatta qalat fa na'am. Maka kata Halimah, kami terus berusaha membujuk ibunya untuk kami bawa kembali, hingga akhirnya ibunya pun mengatakan, ya silahkan kalau begitu. Fa sarahat huma ana, maka akhirnya ibunya pun melepaskan anaknya untuk kami bawa kembali. Untuk kami bawa. Dan inilah yang diharapkan oleh Halimah. Halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat. Maka dikembalikan kepada keluarga Halimah As-Sa'diyah. Fa aqamna bihi shahraini aw thalathah. Maka kami pun tinggal bersamanya 2 bulan atau 3 bulan. 2 bulan atau 3 bulan. Jadi setelah 2 tahun, lalu Halimah membawa kembali ya ke kampungnya 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian. Nah, di sanalah terjadi sebuah kejadian besar. Kata Ibn Abil Izz rahimahullah, fa ba'da syahraini syiqaqu batnihi. Fabada syahrain insyiqaqu batnihi. Setelah 2 bulan dibawa kembali oleh Halimah, maka terjadilah sebuah kejadian, dibelahnya perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabainama huwa khalfa buyutina ma'a akhin lahu min ar-radha'ati fi bahmin lana. Maka tatkala ia berada di belakang rumah kami bermain-main bersama dengan saudara susuannya, anak Halimah, bermain-main bersama dengan hewan ternaknya. Faja'ana akhuhu yashtaddu, tiba-tiba saudara sesusuannya ini datang dalam keadaan ketakutan. Faqala akhi dzakal qurasyi qad ja'ahu rajulan 'alayhima bayadun. Lalu anak ini melapor, saudaraku orang Quraisy itu, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudaraku orang Quraisy itu, ia telah didatangi 2 orang. Yang keduanya berpakaian putih. Fa'adja'ahu fasyaqqa batnah. Lalu kemudian membaringkan Rasulullah. Lalu kemudian menyobek perutnya. Membelah perutnya. Fa'kharajtu ana wa abuhu nashtaddu nahwahu. Fa'najiduhu qa'iman muntaqi'an launuhu. Fa'atanaqahu abuh. Maka mendengarkan berita itu, berita perut dibelah, maka aku keluar bersama dengan ayahnya, ayah susuannya, dalam keadaan kami ketakutan, ingin mendatanginya. Setelah kami tiba, kami mendapati Rasulullah dalam keadaan berdiri dan pucat. Sudah selesai operasinya. Ya, pembelahan perutnya sudah selesai. Halimah datang bersama dengan suaminya melihat beliau sudah dalam keadaan berdiri dan tubuhnya terlihat pucat. Maka dipeluklah oleh ayahnya. Wa qala ay bunayya ma sya'nuk, wahai anakku, ada apa denganmu? Maka Rasulullah bercerita, ja'ani rajulani 'alaihima thiyabun bayadun fa adja'ani fa syaqqa batni. Telah datang kepadaku 2 orang lelaki yang berpakaian putih, lalu membaringkan aku, lalu membelah perutku. Thumma istakhraja minhu syai'an fatarahahu. Lalu kemudian keduanya mengeluarkan dari perut tersebut sesuatu, lalu membuang sesuatu itu. Thumma raddahu kama kana. Lalu kemudian kedua orang itu mengembalikan seperti semula. Faraja'na bihi ma'ana. Subhanallah. Jadi ilmu operasi sudah ada sejak dulu. Operasi yang lebih canggih, tidak memerlukan alat-alat seperti alat kedokteran di masa ini. Dibelah terus dikembalikan. Masya Allah. Ada sebagian orang-orang yang aqlaniyun yang selalu menilai riwayat berdasarkan akal, seperti Muhammad Al-Ghazali, bukan penulis kitab Ihya Ulumuddin. Muhammad Al-Ghazali yang berasal dari Mesir, salah seorang tokoh ikhwan muslimin, nah, itu mengingkari riwayat yang seperti ini. Ini tidak sejalan dengan tabiat manusia. Mana mungkin bisa terjadi kejadian seperti ini? Subhanallah. Tidak mengimani yang namanya mukjizat. Nah, tongkat bisa jadi ular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bulan terbelah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj dalam waktu satu malam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kok diingkari yang seperti ini? Yang wajib bagi kita, apalagi yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika riwayat itu sahih, hadis itu sahih, yang wajib bagi kita adalah menerima sepenuhnya dan tidak meragukannya. Walaupun akal kita ini merasa sulit untuk menjangkau. Ya. Dan terbukti sekarang ini, ya. Ternyata di masa hidup manusia perut bisa dibelah. Iya kan? Perut bisa dibelah. Hal-hal yang mungkin pada masa itu suatu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan, sekarang banyak hal-hal yang ternyata bisa. Seorang bisa berkomunikasi dari Indonesia ke Arab Saudi misalnya. Jasadnya berjauhan tapi berkomunikasi langsung. Kalau dulu orang mengatakan, wah ini pakai bantuan jin ini mungkin. Hah? Ini mungkin bantuan jin. Tapi sekarang Masya Allah langsung komunikasi. Nah, maka tidak diperbolehkan seorang menolak hadis-hadis yang sahih diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dengan alasan tidak sejalan dengan akal atau dianggap tidak masuk akal. Faraja Nabi ma'ana, akhirnya kami, kata Halimah, kami pun kembali bersama dengan Rasulullah. Faqala abuhu ya Halimah, laqad khashitu an yakuna ibni qad usiba. Maka ayahnya mengatakan kepada Halimah, aku khawatir jangan sampai anakku ini sudah terkena sesuatu. Intaliq bina. Kita bawa saja. Falnaruddahu ila ahli qabla an yadhhara bihi ma natakhawafu. Mari kita kembalikan ke ibunya, ke keluarganya sebelum nanti nampak sesuatu yang kita khawatirkan. Jadi sudah dalam keadaan ketakutan mendengarkan berita ini. Dibelah perut lalu kemudian dikembalikan. Maka kata Halimah, fahtamalnahu falam tur'a ummuhu illa bihi. Maka kami pun membawanya kembali ke ibunya. Ketika dalam 2 atau 3 bulan tersebut kembali ke ibunya, maka ibunya pun kaget. Qad qadimna bihi 'alaiha, ketika kami membawa kembali kepadanya. Faqalat, maka ibunya mengatakan, ma raddukuma bihi faqad kuntuma alaihi harisain. Apa yang menyebabkan kalian mengembalikan anak ini? Bukankah sebelumnya kalian semangat berkeinginan untuk memelihara di tahun ini? Artinya kok baru 2 bulan atau 3 bulan kalian sudah mengembalikan? Maka kami mengatakan, la wallahi ya dhair illa anna Allah azza wajal qad adda'anna wa qadayna alladhi alaina. Oh tidak, sama sekali wahai ibunda. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah kepada kami dan kami telah menunaikan amanah itu. Jadi sudah selesai. Jadi berusaha ditutupi berita ini. Jadi sudah selesai. Ya. Wa qulna, kami juga mengatakan, nakhsha al-itlaf wal ahdath. Kami khawatir jangan sampai dia mati. Kami khawatir jangan sampai ada kejadian-kejadian yang memudaratkan dia. Faqulna narudduhu ila ala ahlihi. Akhirnya kami mengatakan, kami kembalikan pada keluarganya. Maka ibunya mengatakan, madza kabikuma, ada apa dengan kalian berdua? Kayak artinya ibunya sudah mencurigai, ini pasti ada sesuatu ini, ada yang disembunyikan. Fasduqani sya'nakuma, jujurlah kalian kepadaku tentang keadaan kalian berdua, ada apa ini? falam tada'na hatta akhbarnaha khabarahu. Maka dia tidak membiarkan kami untuk kembali hingga akhirnya kami terpaksa menjelaskan berita tersebut kepada ibunya. Jadi diceritakan tentang kejadian di belahnya perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat akhashituma alaihi syaitan? Apa jawaban ibunya? Apakah kalian mengkhawatirkan dia akan dimudaratkan oleh syaitan? Kalla wallah, tidak sama sekali. Demi Allah, dengan penuh keyakinan ibunya mengatakan, "Mali syaitani alaihi sabil." Syaitan tidak akan mampu untuk memudaratkannya. Wa innahu lakainun libni hadza sya'nun. Dan sesungguhnya anakku ini memiliki sebuah keistimewaan, memiliki sebuah kekhususan. Ala ukhbirukum khabara? Maukah aku beritakan kepada kalian tentang berita anak ini? Qulna bala. Maka kami mengatakan, "Iya, sampaikan kepada kami." Maka ibunya pun menceritakan, "Hamaltu bihi." Pada saat aku sedang mengandungnya, "Fama hamaltu hamlan qattu akhaffa minhu." Aku tidak pernah merasakan kandungan yang lebih ringan dari anak ini. "Fa uritu fi an-naumi hina hamaltu bihi." Dan ketika aku sedang mengandungnya, maka aku diperlihatkan dalam tidurku, "Ka'annahu kharaja minni nurun adha'at lahu qusurusyam." Ya. Dalam mimpi itu diperlihatkan kepadaku seakan-akan keluar dariku cahaya yang dengan cahaya tersebut menerangi istana-istana di negeri Syam. Itu yang disaksikan oleh ibunya Halimah dalam mimpinya. Dan ini merupakan salah satu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana telah diperlihatkan pada masa itu sekian banyak tanda yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dari Hassan bin Thabit radhiyallahu an, kata beliau, "Inni la gulamun yafa'ah ibnu sab'i sinin aw thaman aqilu kullama ra'aitu wa sami'tu." Ketika aku masih berusia anak kecil 7 tahun atau 8 tahun dan aku sudah menghafal setiap apa yang aku saksikan dan aku dengarkan. "Idza yahudiyun bi yathrib yasruhu dhat ghadatin." Tiba-tiba ketika itu ada seorang Yahudi di Madinah, dia berteriak di pagi hari. Dia mengatakan, "Ya ma'syara Yahud." Wahai sekalian orang-orang Yahudi, "fajtama'u ilaihi wa ana asma'." Maka mereka pun berkumpul orang-orang Yahudi ini dan aku mendengarkan ucapannya. "Qalu wa ilaka malak?" Mereka bertanya, "Ada apa denganmu?" Maka orang Yahudi ini pun mengatakan, "Tala'a najmu Ahmad alladhi wulida bihi fi hadhihi laylah." Telah nampak bintang Ahmad yang dia telah dilahirkan pada malam ini. Jadi mereka dari apa yang mereka baca dalam kitab Taurah dan tanda-tanda yang lainnya, itu diperlihatkan kepada mereka bahwa akan muncul seorang nabi di akhir zaman yang bernama Ahmad dengan tanda-tanda. Nah, orang Yahudi ini itu sampai mengetahui tanda tersebut. Pada saat dia melihat tanda itu, maka dia pun mengumumkannya kepada bangsa Yahudi, kaumnya, mengatakan pada malam ini telah dilahirkan dan telah nampak bintang Ahmad. Maka ini juga merupakan tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Thumma waqa'a haitsu waladtuhu wuqu'an ma yaqa'uhu al-mauludu mu'tamidan 'ala yadayhi rafi'an ra'sahu ila as-sama'." Lalu kemudian ketika aku melahirkannya, kata ibunya ini, dia melanjutkan kisahnya, maka dia keluar tidak seperti kebiasaan keluarnya anak-anak secara normal. Biasanya kalau anak keluar itu gimana? Ya. Kalau normal itu apa yang duluan keluar? Kepala ya? Kepala keluar, berbaring. ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal keluar dia langsung bersandar dengan kedua tangannya sambil mengangkat kepalanya ke atas langit. Bersandar dengan kedua tangannya sambil mengarahkan pandangannya ke atas langit sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadis ini ma'asyara ikhwa rahimakumullah merupakan salah satu riwayat yang menerangkan tentang dibelahnya dada atau perut Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya. Di masa kecilnya. Dan ini salah satu tanda kenabian Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Namun ada riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa kejadian dibelahnya perut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekali. Namun yang disebutkan dalam riwayat yang lain pada saat beliau telah dewasa dan pada saat beliau akan melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan, ini kaitannya dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baina ana 'indal baiti baina an-na'im wal yakhdan, bahwa ketika itu aku berada di sisi Ka'bah antara tidur dan sadar. Wa dzakara ya'ni rajulan baina rajulain, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada satu di antara dua orang, ya, disebutkan dalam riwayat yang lain bertiga. Fa utitu bi tastin min dhahabin muli'a hikmatan wa imanan, lalu dibawakan kepadaku bejana yang berasal yang terbuat dari emas yang berisi hikmah. Bejana itu berisi hikmah dan berisi iman. Berisi hikmah dan berisi iman. Fashukka minan nahri ila maraqil batni, lalu kemudian dibelahlah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari leher ila maraqil batni, ya. Yang dimaksud maraqil batn bagian perut yang bagian bawah, ya, bagian bawah yang dibelah itu bagian kulit yang halus yang lembut. Jadi dari leher dibelah sampai ke bahagian bawah perutnya. Thumma ghusila al-batnu bima'i zamzam, lalu kemudian perut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibersihkan dengan menggunakan air zamzam. Thumma muli'a hikmatan wa imanan, lalu kemudian ya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam diisi hikmah dan iman. Wa utitu bidabbatin abyad, lalu kemudian dibawakan kepadaku kendaraan yang berwarna putih, dia lebih kecil daripada bagal dan lebih besar daripada keledai yang disebut al-buraq dan seterusnya. Lalu kemudian diterangkan tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ini kejadian yang kedua yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan penyebutan bahwa dalam bejana tersebut berisi hikmah dan iman ini adalah merupakan sesuatu yang terjadi. Allah Azza wa Jal terkadang menjadikan sesuatu yang tidak memiliki bentuk menjadi berbentuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya amalan seseorang di alam kubur, amalan itu akan berubah menjadi sosok yang akan menemaninya. Kalau amalannya itu soleh, maka dia akan menjadi sosok seorang yang tampan yang akan menjadi pendampingnya di alam barzah. Kalau amalannya itu buruk, maka dia menjadi sosok yang sangat buruk, baunya busuk, yang akan menemaninya di alam barzah. Kematian itu nanti pada hari kiamat akan didatangkan dalam bentuk seekor domba. dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menjadikan sesuatu yang tidak memiliki bentuk menjadi berbentuk. Maka demikian pula yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa malaikat Jibril datang dengan membawa tempat yang berisi iman dan berisi hikmah, lalu kemudian dimasukkan ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa kejadian dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih itu 3 kali. Yang pertama di masa kecilnya, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, yaitu di usia 2 tahun lewat 2 bulan atau 3 bulan, ada yang mengatakan di usia 4 tahun. Yang kedua, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diangkat sebagai rasul. Akan diangkat sebagai rasul. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala, dan beliau menyebutkan riwayat Abu Nu'aim dalam kitabnya Dalail. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diangkat menjadi rasul, kemudian kejadian yang ketiga yaitu pada saat akan diberangkatkan dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jadi 3 kejadian ini yang diketahui dalam riwayat yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang menunjukkan bahwa kejadian dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya terjadi pada masa kecilnya Rasulullah. Ini insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.